والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. وسار إلى العرش. وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة. واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات فُرِضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. Berkata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, dan termasuk dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah keimanan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam usriya bihi ilas sama. Al-Isra wal-Mi'raj. Sebetulnya Al-Isra itu bukan naik ke atas langit. Di sini usriya bihi ilas sama. Namun Isra itu perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Sehingga Al-Isra itu kan dalam ayat ini dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan di malam hari hambanya, asra bi abdihi, dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Berarti Al-Isra itu perjalanan di malam hari. Namun tentunya kisah Al-Isra wal Mi'raj satu rangkaian, karena setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Mi'raj kalau dari si bahasa yaitu alat tangga untuk naik. Namun di sini Mi'raj yaitu perjalanan beliau alaihi salatu wasalam naik sampai ke langit yang ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah walaupun tidak melihat, namun langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara. Terkait Al-Isra wal Mi'raj, sebetulnya mengherankan, namun aktualnya terjadi dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Pengingkaran kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam sadar. Nah, akhirnya mentakwil macam-macam. Ada yang mengatakan itu dalam mimpi. Ada yang mengatakan itu dengan ruhnya saja. Yang lebih mengherankan, pengingkaran ini terjadi di kalangan mereka ahlul bid'ah, dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, sampai zaman kita sekarang ini. Artinya mengherankannya dari banyak sisi. Yang pertama, ada apa mereka mengingkari gitu loh. Apa susahnya bagi Allah? Semua hal. Tinggal Allah mengatakan kun fayakun. Sekian banyak ayat mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatunya maha mampu. Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Kok sekedar memperjalankan dalam semalam? Hanya kejadian semalam seperti itu saja. Penciptaan langit dan bumi dengan hikmahnya Allah buat seluruh langit dan bumi ini dalam masa 6 hari. Yang dimana Allah kalau berkehendak lebih cepat dari itu sangat bisa. Namun Allah dengan hikmahnya menciptakan langit dan bumi 6 hari. Langit dan bumi seluruh isinya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini cuma sekedar seperti itu semalam. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, wajar kalau orang Quraisy mengingkari karena mereka kafir. Kufar Quraisy mengingkari. Mereka kafir. Lah ini yang mengaku katanya muslim kemudian mengingkari. Isra Mi'raj diingkari. Kejadian-kejadian di yaumil akhir, turunnya Isa, keluarnya Dajjal, kejadian Ya'juj Ma'juj diingkari. Nah, sementara mereka katanya muslim. Terus di mana letak rukun imannya? Beriman kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab, hari akhir. Artinya mereka enggak sadar seperti itu ya. Ketika mereka mengingkari ini dengan mengatakan ini ruhnya saja, dengan mengatakan ini hanya dalam mimpi, itu mereka ada syibah, ada kemiripan dengan orang-orang kufar Quraisy. Berarti dengkotnya mereka haula itu kufar Quraisy. Salafnya mereka dalam hal ini kufar Quraisy, orang-orang kafir. Artinya pengingkarnya adalah fikrahnya orang-orang kafir dan tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemampuannya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Seperti itu. Kalau mimpi, gak ada ceritanya orang mengingkari. Mimpi, orang mah bisa bebas melakukan apa saja dalam mimpi. Orang kufar Quraisy ketika dikatakan ini mimpi, ya sudah, mereka juga gak akan mengingkari. Mereka mengingkari karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu dengan kondisi terjaga, sadar, dengan jasadnya. Dengan ruh dan jasadnya. Ini kata mereka mustahil. Seperti itu. Nah. Ya tapi dengan mereka, dengan keterbatasannya ketika itu. Kalau orang sekarang ini harusnya akalnya lebih maju. Karena banyak hal dahulu orang menganggap mustahil sekarang bisa. Kan seperti itu. Walaupun kemampuan mereka sangat terbatas. Dan jelas. Tidak akan bisa kemudian mengulangi lagi manusia hanya jasadnya tanpa ada melewati. Namun minimalnya kan mereka lebih dekat. Seperti itu. Katanya mereka ke teknologi yang harusnya kan sadar dahulu ya wajar. Sekarang dengan kecanggihan teknologi seharusnya hal-hal seperti itu tidak ada yang mustahil. Mereka mengatakan sekarang seperti itu. Apa sih yang gak bisa dengan teknologi katanya seperti itu. Namun ya sudah, mereka dengan tolok ukurnya adalah akal. Seperti itu. Kalau kita tolok ukurnya adalah iman. Baik. Ini sudah merupakan perkara yang mengherankan. Sesat, pemikiran yang menyimpang, enggak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang lebih mengherankan lagi, ini orang-orang menyimpang dengan pemikiran seperti itu ada dari kalangan yang katanya mengklaim dia salafi, ahlu sunnah, bermesraan dengan orang-orang yang menolak hal-hal seperti ini. Katanya salafi. Nah, Tapi kau bisa bermesraan dengan semodel siapa? Felix Yao. Itu dengkotnya siapa ini? HTI yang lainnya. HTI itu salah satu prinsipnya, mereka menolak sekian ahadis yang terjadi di hari kiamat. Karena Syekh Albani rahimahullah ini Mu'tazilah gaya baru. Neo Mu'tazilah. Ya. Lo kok bisa lu sunnah bermesraan dengan orang yang berpemikiran menyimpang seperti ini? Gak sampai seperti ini herannya. Ya, entah si Firandanya atau yang lainnya asik bermesraan. Mana ingkar mungkarnya? Seperti itu. Yang lebih heran lagi orang-orang yang mengikuti orang seperti ini. Katanya masyaikhnya sama, ulamanya sama. Nah, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Sudah tahu pengikutnya sudah tahu seperti ini, masih diikuti juga. Kalau orang mencari al-haq dan dia jujur dalam pencarian al-haqnya, ya selesai ketika disampaikan nih hujahnya, nih lihat, dia pasti akan menerima al-haq. Tapi kalau yang masih kekeh, ya sudah. Innat tuyur ala amsalihat taqa. Burung itu ya terbangnya, burung elang ya dengan burung elang. Burung emprit ya dengan burung emprit, seperti itu. Ya. Nah, tuyur itu burung ya sudah dengan kelompok, ya sudah sejenis berarti sudah. Permasalahannya akhirnya masalah hawa nafsu. Nah, ini keheranan dibalik keheranan. Seperti itu. Sehingga kita katakan, kalau ruhnya saja, kalau dengan mimpi tadi kan jelas. Nah, artinya terbantah. Mimpi itu enggak ada orang yang mengingkari. Atau orang kufar Quraisy kalau kita bilang, dulu misalnya ada yang bilang, atau Rasulullah bilang, ini anak di mimpi ini naik ke langit langsung. Sudah enggak ada yang mengingkari. Nah, terus bagaimana pendapat mengatakan ini hanya ruh? Terbantah dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala di mengatakan subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan di malam hari abad hambanya. Al-abdu itu diitlakan untuk manusia utuh. Namanya hamba. Ya, ketika disebutkan al-abdu bi abdihi dengan hambanya itu manusia utuh. Bukan hanya ruhnya saja. Namanya manusia apa? Jasad dan ruh. Seperti itu. Nah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak sombong, dengan apakah hamba-hamba Ar-Rahman ini berjalan di muka bumi ini ruhnya saja tanpa jasadnya? Gak bisa, itu kan kebakar. Gak mungkin orang bisa lewat lapisan apalah atmosfer dan yang lainnya tanpa ada pelindung kebakar. Ya itu kan kamu manusia yang lemah. Seperti itu. Ini Allah yang maha mampu, yang maha segalanya. Gak ada susahnya bagi Allah. Nah. Barakallahu fikum. Wasara ilal arsh. Sampai kepada al-arsh. Fakallamallahu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pembicaraan Allah tidak melazimkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ketika itu melihat Allah. Nah, Karena dalam kisah Isra wa Mi'raj, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan nurun anna arahu. Nur, ada bagaimana aku bisa melihat Allah? Ada nur, ada cahaya yang menutupi, menghijabi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dengan kemudian nanti akan datang yaitu salat lima waktu diwajibkan, disyariatkan dan yang lain-lainnya. Qala wa dakhala al-jannah wa tala'a ilan nar wa ra'al malaika wa sami'a kalam Allah, dan mendengar kalam Allah, masuk ke surga melihat, wa tala'a melihat neraka, kemudian melihat malaikat, mendengar Allah berbicara, wa nusyirat lahul anbiya, kemudian anbiya di tiap langit ya bertemu dengan para anbiya di tiap langit, Ibrahim, Isa, Yusuf dan yang lainnya. Wa ra'a suradiqatul arsy wal kursi, dan melihat apa ini? Hal-hal yang melingkupi al-arsy dan kursi. Al-arsy ini kita sudah tahu tentunya ya. Al-arsy ya sudah, arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk terbesar. Al-arsy ini saqaful jannah. Atapnya surga. Nah, adapun al-kursi yaitu maudi' qadamai rabb, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardhin, dan beliau alaihi salatu wasallam melihat seluruh apa yang ada di langit yang beliau lewati dan apa-apa yang ada di ardhin, lapisan bumi. Fil yaqadah, dalam keadaan sadar. Ini penting. Sadar dengan jasadnya dan ruhnya. Ya sudah biasa, sadar biasa. Seperti itu. Nah. Wa hamalahu Jibril alal buraq hatta adrahu fis samawat. Dan Jibril membawanya dengan buraq. Disebutkan buraq dalam riwayat yang lain. Yaitu sejenis hewan yang ukurannya antara bighal dan himar. Buraq ini bighal, persilangan antara kuda dan himar, kuda dan keledai, ini menjadi bighal. Nah, tubuhnya ya besarnya antara kuda dan himar. Nah, ini buraq ini antara bighal dan himar, kurang lebih besarnya seperti itu. Hatta adrau fis samawat, sampai kemudian melewati tiap-tiap langit. Dan manusia biasa pasti tidak akan bisa melewati langit. Orang kemampuannya bagaimana, itu cuma langit dunia, belum sampai langit pertama. Nah, hanya langit dunia. Bukan langit pertama, belum tembus jauh. Kenapa? Tiap langit dijaga oleh malaikat. Rasulullah SAW dalam kisah Isra wa Mi'raj ini, setiap masuk langit pertama, kedua, itu izin dulu Jibril. Nah, ada penjaganya. Seperti itu. Ya. Wa furidat lahu shalah fi tilka al-lailah, kemudian diwajibkan salat pada malam tersebut. Berulang kali. Pertama diwajibkan 50 kali rakaat. Turun ketemu dengan Musa, Musa menyampaikan umatmu enggak mampu, minta keringanan. Terus diulang berulang kali sampai akhirnya 5 kali salat, itu pun Musa mengatakan umatmu enggak mampu, minta lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah malu untuk minta lagi. Nah, di sini ada sebuah dalil, sebagian ulama berpendapat bahwa tentunya Allah dengan hikmahnya. Hukum asalnya syariat itu dibebankan dalam kondisi manusia pasti mampu menjalankannya. Ya kan? Taklif bima la taqatalah, ini mungkin apa enggak, seperti itu. Membebankan sesuatu dengan yang manusia tidak mampu, ini mungkinkan apa tidak? Sebagian ulama berpendapat mungkin, walaupun aktualnya tidak terjadi, namun mungkin. Buktinya Allah pertama kali mensyariatkan salat 50 kali. Nah, walaupun tidak sampai di apa disampaikan ke umatnya, namun sempat, artinya Allah dengan hikmahnya mensyariatkan 50 kali. seperti itu. Ya, ini masalah usul fikih seperti itu, namun labas, kita sekedar tahu saja. Qala wa raja'a ila Makkah fi tilkal lailah, dan kembali ke Makkah di malam tersebut, wa dzalika qoblal hijrah. Dan yang demikian ini di apa sebelum hijrah, tepatnya di tahun ke-10 setelah kenabian, sepeninggal Abu Bakar Abu Talib dan ibunda kaum mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Amul Huzn, tahun tersebut dikenal dengan tahun kesedihan karena Rasulullah SAW kehilangan dua orang penolong yang sangat betul-betul menolong beliau alaihi salatu wasallam dakwah, dalam dakwah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan yang satunya Abu Talib, yang satunya mukminah, yang satunya kafir, namun sama-sama menolong. Kemudian akhirnya di malam tersebut sudah, besoknya ketemu dengan orang Quraisy, terjadilah apa yang terjadi dan memang mengguncang mauqif ini. Ya, sampai sebagian kaum muslimin ketika itu murtad. Dari kisah ini kemudian akhirnya juga semakin menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq belum bertemu langsung dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, sudah ditanya oleh orang kufar Quraisy. Sahibuka yaqul kadza wa kadza. Kawanmu itu mengatakan, datang orang Quraisy kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian menyampaikan, kawanmu ini mengatakan katanya dia habis naik langit ke atas langsung semalam saja. Kata Abu Bakar Siddiq, inqala dzalik fahuwa sadaq. Kalau memang betul dia mengucapkan itu, maka pasti jujur. Nah, kalau memang betul seperti itu kata Abu Bakar Siddiq. Akhirnya di situ beliau radhiyallahu anhu mendapat julukan As-Siddiq. Pertama kali populernya dari sebab salah satunya ini. Nah, dan ternyata memang betul seperti itu. Dari kisah Al-Isra wal Mi'raj ini, bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Isra wal Mi'raj ini dilakukan dengan jasad dan ruhnya, dan ini sebetulnya akidah kaum muslimin secara umum, orang awam pun sebetulnya yang masih fitrahnya bagus dan akalnya tidak rusak pun menyadari seperti itu. Dalam buku-buku sejarah, bahkan buku pelajaran kaum di sekolah-sekolah juga ditulis apa adanya, tidak ada, ya kan, tidak ada itu penjelasan dengan ruh jas dengan ruhnya saja atau dalam mimpi. Nah, secara umum akidah kaum muslimin meyakini bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam Isra wa Mi'raj, ya sudah, dengan jasadnya dalam keadaan sadar. Maka dalam kisah ini kata Syekh Mukbil rahimahullah, ada min akbari ad-dalil ala annallaha fis sama. Kisah ini menjadi dalil terbesar, termasuk dalil terbesar, dalil yang paling, termasuk dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Allah itu di mana, nah, gitu. Bukan di mana-mana. Ketika ditanya Allah itu di mana? Di atas langit, fisam. Karena kalau Allah ada di mana-mana, zatnya, ya sudah ngapain repot-repot jauh-jauh, kan seperti itu. Nah, namun ternyata Allah mengangkat beliau alaihi salatu wassalam ke sisinya di atas langit. Nah, berarti menunjukkan jelas sudah bahwa Allah itu fisam. Bukan sebagaimana yang disebutkan sebagian orang di mana-mana. Betul, ayat gak ada yang salah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya memang betul. Seperti itu. Nah, kita mau di mana saja, ya sudah Allah. Ya sudah bersama kita. Seperti itu. Nah. Makhluk saja ada yang bersama manusia di seluruh dunia. Makhluk ini. Lah, apalagi Allah SWT sang pencipta yang salah satu namanya Al-Azim. Azan kan kita sering Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Makhluk yang kecil aja bersama manusia seluruhnya. Ya kan? Ya enggak? Bulan, ayo. Di Amerika, di Indonesia, di Afrika, di Eropa, semuanya ada bulan. Nah, matahari. Nah, makanya orang kalau berjalan di malam hari, rembulan bersenandung misalnya, bersamaku misalnya. Enggak salah dari si bahasa, memang betul. Nah, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dulu bulan itu enggak menunjukkan ketika bersama manusia itu bulan tuh ada di sisi kita. Kan gitu. Mana ada orang mengatakan bulan ada di mana-mana? Ya kan? Ini juga. Herannya itu orang kekeh seperti itu. Bawanya kompor terus sih. Nah, coba yang dibawa itu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan gitu. Nah, hadis, kitab hadis, hadis yang dibawa kitab, kitab isinya hadis banyak palsunya, banyak dhaifnya, fadhail a'mal. Nah, ya akhirnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Taib ilahuna, ini ala fuminkum, mana di hari-hari ini agak berhemat suara sedikit. Nah, kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal Aba Fairuz. Apakah ada bedanya? Tahun kena beda dong. Kalau tahun kenabian itu dimulai dari pertama kali beliau diangkat menjadi nabi. Di gua Hira, ya kan? Pertama kali kan turun tuh wahyu, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Mulai itu berjalan setahun. Ini satu tahun kenabian. Berjalan dua tahun, tiga tahun kenabian. Seperti itu. Kalau hijriyah, dimulainya hitungannya itu mulai hijrah Rasul dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Jadi sekarang kita 1440 hijriyah. Ya, 41 hijriyah. 1441 hijriyah. Sejak hijrah itu seperti itu tahun hijriah dimulainya dari startnya itu tahun hijrahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabat seperti itu. Nah. Bukan disyariatkan soal lima waktu tadi ketika Isra Mi'raj itu setahun ke-10 dari kenabian. Berarti sebelum tahun pertama hijriah. Tiga tahun sebelum tahun pertama hijriah, kalender hijriah. Karena Rasulullah itu di Mekah 13 tahun. Pertama kali diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun. Di tahun ke-10 dari kenabian, Isra Mi'raj di situ disyariatkan sholat lima waktu. Tiga tahun kemudian hijrah. Nah, jadi tahun hijriah startnya hijrah. Ketika hijrahnya Rasulullah SAW. Salat lima waktu. Dua tahun. Salat lima waktu sudah di tahun ke-10 dari masa kenubuahan kenabian. Seperti itulah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, betul. Membaca kitab apa? Orang membaca kitab terjemahan di rumah. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Begini. Kan hadis ini kan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu memang caranya yang paling pokok adalah datang ke hilakul ke halakoh-halakoh ilmu. Ini cara asas seseorang menuntut ilmu. Namun, ya, dalam perjalanannya dia menuntut ilmu, itu terkadang sudah dia memiliki kemampuan membaca kitab dan yang lainnya, akhirnya dia mungkin mencari ya referensi dan yang lainnya, akhirnya dia pergi ke maktabah atau yang lainnya, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Ini juga bagian. Nah, sehingga ini yang pertama. Yang kedua perlu diketahui bahwa hatta kitab, ya, itu bukan metodenya para salaf. Orang itu belajar hanya mencukupkan dengan kitab, tanpa belajar ke para ulama, para masyaikh, kepada guru. Ini kalau dalam istilahnya sekarang otodidak. Ini bukan cara thalabul ilm. Seperti itu. Ya. Sekarang kembali kepada permasalahan buku terjemahan. Di rumah lagi seperti itu. Dilihat sekarang ya, artinya orang kalau sekedar punya buku terjemahan membaca di rumah, dia mencukupkan dengan ini, maka kalau menurut ana yang seperti ini bukan thalabul ilm bilhaq. Seperti itu. Kenapa? Pertama, belajar itu buku terjemahan itu sebenarnya membantu saja. Membantu. Ya, hukum asalnya thalabul ilm itu dengan kitab, ya kitab para ulama. Nah, gitu. Para ulama nulis kitabnya pakai apa? Bahasa Arab. Nah, ini kitab asli yang dikatakan kita dituntut untuk perhatian memiliki kitab para ulama. Adapun terjemahan, alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, namun itu bukan umdah. Nah, mungkin ada seorang sudah berusaha, masih betul-betul kepingin, dia akhirnya berusaha belajar, di sisi lain juga dia berusaha membaca kitab-kitab terjemah. Mungkin di situ masuk kepada makna barang siapa yang menempuh, kan seperti itu. Menempuh, harus ada usaha menempuh, bukan di rumah berdiam diri sekedar. Lah. Ya. Seperti itu. Sehingga permasalahannya la tafrid wala ifrad. Karena sama sekali tidak menyarankan untuk kita mencukupkan dengan membaca kitab terjemahan. Kitab terjemahan bagus, namun itu sifatnya hanya membantu. Kita berusaha sebisa mungkin belajar bahasa Arab. Nah. Boleh. Insyaallah boleh. Ustaz, bolehkah sholat berjamaah tapi jarak antara imam dan makmum sejajar dengan jamaah lebih dari dua orang karena terbatasnya tempat? Artinya maksudnya imam dan makmumnya di sebelahnya gitu ya? Hah? Walaupun lebih dari dua. Jadi makmumnya seperti itu. Kalau memang terbatasnya tempat, ya nggak ada tempat lagi, hanya adanya sejajar gitu, ya sudah. Nah, apalagi biasanya yang nyusul-nyusul seperti itu. Nah, kali ini dengan syarat terbatasnya tempat ya. Nah, kalau tidak, ya bid'ah. Nggak ada cara seperti ini. Artinya menyengaja dengan cara seperti ini, nggak ada contohnya. Nah, barakallahu fikum. Taib naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.